Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari Ahad pagi ini 15 Dzulqa'dah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 4 Juni 2023. Alhamdulillah. Kembali kita bisa berjumpa dengan ikhwah yang dari Palu, demikian pula yang dari Minahasa Tenggara, dan juga dari kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah pertemukan kita untuk suatu kegiatan talabul ilm melalui sarana media ini, yang kita berharap bahwa walaupun jarak kita berjauhan, namun dengan niatan talabul ilm, maka Allah berikan kepada kita ilman nafi'an, dan Allah berikan kepada kita fadilah talabul ilm, keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Para hadirin ikhwani rahimani wa rahmukumullah, sebagaimana kita telah tahu bahwa kajian kita membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar karya al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang mana kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau syarah, dan mana hadis-hadis itu bertema tentang akidah, tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, dan segala hal atau berbagai bab-bab penting, pembahasan-pembahasan penting dalam agama ini. Sehingga kita berharap dengan kajian kita ini, dengan materi yang kita bahas ini, kita mendapatkan segala hal yang berkaitan dengan ilmu dalam banyak pembahasan, baik itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, manhaj, dan sebagainya. Dan yang tentu saja kita sangat berharap ini bisa memberikan warna pada kehidupan kita, sehingga berpengaruh kepada tutur kata kita, berpengaruh pada perilaku kita, berpengaruh kepada keyakinan-keyakinan kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar mengamalkan ilmu ini. Barakallahu fikum. Kita telah sampai pada al-hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11. Qala al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, An Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki padanya suatu kebaikan, niscaya Allah jadikan dia faqih, mengerti, memahami fiddin, memahami agamanya. Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, yakni disepakati, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekali lagi, hadis ini may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki padanya satu kebaikan, niscaya Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya, yakni faqih, yakni memahami, mengerti, memahami agamanya, berilmu tentang agamanya. Maka di antara ciri Allah Adnam, di antara ciri seseorang itu dikehendaki kebaikan padanya adalah Allah jadikan dia faqih, berilmu, mengerti, memahami agamanya. Ya. Dengan kata lain, sebaliknya, seorang yang tidak mengerti agamanya, tidak mengerti agamanya, seorang yang bodoh, jahil tentang agamanya, ya, itu bisa jadi merupakan tanda bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan untuknya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, hadis ini memberikan dorongan dan motivasi yang sangat besar kepada kita untuk berupaya menjadi orang yang faqih. Ya. Menjadi orang yang faqih, orang yang mengerti, memahami, berilmu tentang agama. Bagaimana caranya? Dengan cara talabul ilm. Ya, dengan cara talabul ilmi. Dan itu merupakan ciri bahwa Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba. Hadis ini disyarah oleh Al-Imam As-Sa'di sendiri dalam kitab ini. Qala rahimahullah, hadzal hadis min a'zami fadailil ilm. Hadis ini di antara hadis terbesar yang menunjukkan keutamaan-keutamaan ilmu. Atau di antara keutamaan-keutamaan ilmu yang terbesar. Ya, hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang salah satu keutamaan-keutamaan terbesar pada ilmu. Apa keutamaan yang dimaksud? Yaitu bahwa ilmu itu merupakan ciri atau tanda bahwa Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba. Ya. Min a'zam fadail al-ilm. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu yang terbesar. Qala wa fihi anna al-ilma nafi' alamatun ala sa'adatil abdi. Wa anna allaha arada bihi khairan. Dan pada hadis ini pula menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Itu adalah dengan adanya al-ilmu nafi'. Sehingga dia benar-benar mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah dia pelajari. Apa bentuk manfaatnya? Dia mengamalkannya. Ilmu itu benar-benar berpengaruh dan mewarnai, ya, tutur katanya, amaliyahnya, perilakunya, sikap-sikapnya, keyakinan-keyakinannya. Sehingga dia beramal, berbuat, bersikap, berucap, berkeyakinan sesuai dengan tuntunan ilmu tersebut. Maka ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, mari kita bersemangat untuk talabul ilm. Mari kita bersemangat untuk tafaqquh fiddin. Dan khusus kita, ayuhal ikhwah, sebagian kita juga sebagai seorang suami. Sebagian kita juga seorang ayah, sebagian kita sekaligus sebagai kepala rumah tangga. Ya. Maka kita wajib berbekal ilmu. Nah, wajib berbekal ilmu, terlebih Allah Ta'ala memberikan wasiat kepada Anda wahai para suami, wahai para ayah, wahai para kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tanggung jawab besar pada diri Anda, wahai ayah, wahai suami, wahai kepala rumah tangga. Yaitu menjaga diri, melindungi diri sendiri, kemudian melindungi keluarga, istri dan anak-anak dari ancaman api neraka. Selamatkan, lindungi, kata Allah Ta'ala. Allah berpesan. Ini pesan yang sangat besar. Sehingga apa? benar-benar keselamatan keluarga kita, Allah bebankan pada kita untuk Allah, kita berupaya melindungi mereka dari api neraka, sehingga ini benar-benar apa? Keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Maka bagaimana upaya itu? Tidak lain adalah dengan kita berbekal ilmu. Bentengi mereka dengan cara ajarkan ilmu, didik mereka dengan pendidikan ilmu. Ya. Sebagaimana kita menjadi faqih tentang agama, jadikan mula mereka faqih. Demikian pula wahai Anda para ibunda, para ummahat. Mungkin dalam kajian ini di antara ummahat ada yang ikut mendengar, ya, maka ini motivasi bukanlah pula bagi para ummahat, karena memang kewajiban talabul ilm tak hanya pada mukmin saja, namun juga pada mukminah. Termasuk Anda wahai para ummahat, Anda sebagai ibu rumah tangga yang juga memiliki tanggung jawab mendidik dan membesarkan anak-anak. Ya. Maka pendidikan terpenting, upaya untuk membesarkan mereka, yang terpenting adalah dengan mengajarkan kepada mereka ilmu, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah imaniyah al-qalbiyah. Maka bagaimana seorang ibunda bisa, bagaimana seorang ibunda akan bisa memberikan pengajaran, memberikan tarbiyah imaniyah qalbiyah, apabila dia tidak berbekal dengan bekal ilmu. Wahai para ayah, wahai para ibu, wahai para suami, wahai para istri. Allah Ta'ala mengatakan, atau Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maka jadilah Anda seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik. Ya, tanda kebaikannya adalah ketika Allah jadikan dia faqih terhadap agama. Jadilah Anda seorang ibu, seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik. Tanda kebaikannya adalah ketika Allah jadikan dia faqih terhadap agamanya. Ya, dan ini merupakan apa? Alamah sa'adatil abad. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, hadis ini ya, wa fihi annal ilma nafi' alamatu sa'adatil abdi, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Kalau seorang hamba itu dalam satu rumah tangga, maka berarti tanda kebahagiaan di rumah tangga itu. Wa annallaha arada bihi khairan, dan sekaligus ilmu bermanfaat itu, al-ilmu nafi' itu merupakan tanda bahwa Allah menghendaki padanya satu kebaikan. Ya, tentu kita berharap rumah tangga kita rumah tangga berbahagia. Tentu kita berharap bahwa rumah tangga kita adalah rumah tangga yang membawa atau padanya terdapat kebaikan. Maka rumah tangga itu terdiri dari ya, pribadi-pribadi, ayah, ibu, anak-anak. Maka apabila Anda ingin benar-benar menjadi rumah tangga berbahagia, benar-benar rumah tangga yang Allah berikan kebaikan padanya, maka kita berupaya untuk menjadi seorang yang berbekal ilmu, seorang yang faqih dalam urusan agamanya. Nah, bagaimana apa saja al-fiqhu fid-din itu yang harus dipelajari? Ya. Maka dijelaskan oleh Al-Allamah Sa'di di sini, wal-fiqhu fid-din yashmulul fiqha fi usulul iman wa syara'il islam wal ahkam wa haqa'ikil ihsan. Maka fiqh fiddin, memahami agama, itu meliputi memahami perkara prinsip-prinsip iman. Al-fiqhu fiddin itu meliputi fiqh terhadap prinsip-prinsip iman. Wa syara'il islam, demikian pula syariat-syariat Islam, dan al-ahkam, hukum-hukum. Wa haqa'iqil ihsan, dan hakikat ihsan. Iman, ya, Islam, ihsan. Fa inna ad-din yashmulu ats-tsalatsata kullaha. Karena memang agama itu meliputi tiga hal di atas. Al-iman, wal-islam, wal-ihsan. Kama fi hadithi Jibril, lamma sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil islam, anil imani wal islami wal ihsan. Sebagaimana hadis Jibril, ketika Jibril bertanya yakni malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam dan ihsan. Maka Nabi pun menjawab, ya. Wa ajabahu sallallahu alaihi wasallam bihududiha. Beliau pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan menjelaskan batas-batas atau definisi-definisinya. Fafassara al-Islam bi usulihi sittah. Maka Nabi menafsirkan iman, fafassara al-iman, ya. Fafassara al-iman bi usulihi sittah. Nabi menafsirkan iman dengan 6 prinsipnya, yakni 6 rukunnya. Mal iman? Apakah iman itu? Kata Malaikat Jibril bertanya. Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman, engkau beriman kepada takdir, takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Inilah 6 rukun dalam iman. Ya, 6 prinsip dalam iman yang kemudian dikenal apa? Dengan rukun iman. Itulah iman. Maka ad-din termasuk badannya apa? Iman. Maka al-fiqhu fid-din, maka seorang hamba harus mempelajari iman ini, harus mengenal iman dan mempelajarinya sehingga dia faham iman. Maka wajib wahai para ayah, wahai para ibu, wahai para ikhwah, wahai para akhwat untuk mempelajari iman dengan 6 prinsipnya. Mempelajari iman berarti apa? Mempelajari rincian daripada 6 rukun iman ini tadi. Wa fassara al-Islam bi qawa'idihil khams. Dan Nabi menafsirkan Islam dengan 5 pilarnya yang dikenal dengan rukun Islam. Dikenal dengan rukun Islam, 5 rukun Islam. Ya. Yaitu syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji. Ini. Maka fiqhu fiddin termasuk badannya fiqhul Islam ini tadi dengan 5 rukunnya. Maka wajib mempelajari syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Engkau harus faqih. Mengerti ini. Wa fassarul ihsan. Kemudian Nabi menjelaskan ihsan bi dengan penafsiran apa? Dengan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Sehingga ibadah, dalam menegakkan ibadah, ibadah seorang yang seakan-akan melihat Allah, sehingga muncul raghbah, harapan besar. Benar-benar dia laksanakan ibadah itu dengan pelaksanaan yang terbaik. Karena dia seakan melihat Allah. Seakan dia melihat Allah yang dia sholat menghadapnya. Yang dia mencintainya. Nah, sehingga harapan besar muncul darinya tatkala melaksanakan ibadah. Atau kalau engkau gak mampu melihatnya. Maka sungguhnya Allah melihatmu. Yakni bagaimana seorang merasa tatkala dia sholat sedang dilihat. Allah lihat, melihat dia sholat dia. Nah, maka tentu apa? Tidak main-main dia karena sedang dilihat. Nah, dia takut kepada Allah Ta'ala. Maka dia pun melakukan sholatnya dengan yang terbaik. Berpuasa, dia merasa Allah melihatnya. Maka jangan sampai ibadah puasanya dia lakukan dengan main-main. Tapi yang terbaik dia sajikan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah ihsan. Ya. Fayadkhul fi dzalika at-tafaqquh fil aqaid, sehingga di sini masuk dalam fiqh fiddin adalah mempelajari akidah, berupaya mempelajari akidah. Maka alhamdulillah banyak durus atau taklim-taklim yang membahas akidah. Ada pelajaran tentang kitab tauhid, ada salahatil usul, ya, atau pelajaran-pelajaran yang lainnya, al-usulus sittah misalnya, ya. Maka kita pelajari, dengarkan, kita ikuti taklim-taklim tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikian pula kitab-kitab para ulama, bisa kita baca kitab-kitab itu. Nah, bisa kita baca kitab-kitab tersebut. Nah, untuk kita mempelajari dengan niatan belajar. Fayadkhul fi dzalika tafaqquh fil aqaid wa ma'rifatu madhhab salafiha, demikian pula mengenal bagaimana madhab atau manhaj salaf di dalam akidah. Ya, karena kita mengambil akidah itu dari salaf. Ya, bukan mengambil akidah dari tokoh atau pemikiran atau filsafat misalnya, atau dari kelompok-kelompok Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Kullabiyah, bukan, tapi kita mengambil akidah ini dari salaf. Dari para ulama, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bagaimana manhaj dan mazhab pendek mereka dalam akidah. Wa tahaqquq bihi zahiran wa batinan, dan mewujudkan hal itu secara zahir maupun batin. Wa ma'rifatu madzahib al-mukhalifin wa bayan mukhalafatiha lil kitab was sunnah. Demikian pula masuk di sini adalah mengenal mazhab atau pendapat-pendapat pihak-pihak yang menyelisihi mazhab salaf. Seperti yang kita contohkan tadi, mengenal apa itu manhaj khawarij. Ya, manhajnya Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Nah, wa bayan mukhalafatiha, dan penjelasan tentang sisi penentangan mereka, sisi penyelisihan mereka lil kitab was sunnah. Sehingga kita tahu yang hak. Ya, yang itu adalah madhab salaf, manhaj salaf, dan tahu yang batil, yaitu madhab yang menentang salaf, menyelisih madhab salaf, menyelisihi manhaj salaf, untuk kita jauhi, untuk kita hindari, dan untuk kita ingatkan umat manusia dari bahaya, ya, madhab-madhab atau kelompok-kelompok ini. Barakallahu fikum. Wa dakhala fi dhalika ilmul fiqh usulihi wa furu'ihi, dan masuk pula di sini adalah ilmu fiqh yang pokok maupun yang cabang. Wa ahkamil ibadat wal muamalat wal jinayat wa ghairiha, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah, jual beli, ya, mana jual beli yang halal, mana yang termasuk riba, ya, termasuk muamalah bagaimana ketika menikah, nah, apa aja syarat-syaratnya. Demikian pula apa, wal jinayat, hukum-hukum pidana dan yang lainnya. Ya, ini wajib kita ketahui ahkamul ibadah, mulai dari ibadah salat. Ya, salat enggak boleh kecuali harus didahului dengan wudu taharah, harus tahu rinciannya, bagaimana hukum-hukum air, mana yang boleh digunakan untuk taharah, mana yang tidak, mana yang najis, mana yang bukan najis. Ya, kapan boleh tayamum dan seterusnya. Apakah boleh mengusap khuf dalam wudu, bagaimana caranya? Nah, ini kita harus tahu. Karena itu kita beribadah kepada Allah dengan itu. Ya. Salat kita enggak akan sah tanpa taharah. Sehingga kita harus tahu rinciannya, sementara salat merupakan ibadah terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula puasa. Apa saja yang syarat-syaratnya? Apa saja hal-hal yang membatalkannya? Kita harus tahu. Ya. Demikian pula muamalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, jual beli, mana yang jual beli yang halal, mana yang riba dan seterusnya, mana yang haram atau enggak boleh jual beli yang terlarang, jual beli yang tidak memenuhi syarat, nah, jual beli yang ternyata ada unsur penipuan padanya, atau jual beli ada yang tadlis, mengaburkan hakikat suatu barang atau mengaburkan hakikat suatu kenyataan. Gimana jika jual beli ada unsur seperti itu, bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Ini wajib dipelajari. Ini ilmu fiqih. Wa dakhala fi dhalika at-tafaqquh bi haqa'iqil iman. Masuk dalam sini pula adalah mempelajari secara mendalam hakikat iman, wa ma'rifati as-siyar was-suluk ila Allah, dan mengenal bagaimana jalan dan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muwafiqah lima dalla alaihi al-kitab was-sunnah, yang sesuai mencocoki makna-makna yang ditunjukkan oleh Alkitab was sunnah. Wa kadzalika yadkhul fi hadza ta'allum jami'al wasail al-mu'inah 'alal fiqh fid din. Demikian pula masuk ke sini tafaqquh fid din, mempelajari, mendalami agama, adalah masuk di dalamnya mempelajari semua sarana yang bisa membantu tafaqquh fid din. Ya. Yani ilmu-ilmu yang menjadi sarana. Ka'ulumil Arabiyyah bi anwa'iha, seperti ilmu-ilmu bahasa Arab dengan berbagai macamnya. Ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu bayan dan seterusnya. Ya. Nah, ini ilmu khat, cara menulis perlu dipelajari. Karena itu apa? Wasilah. Sementara Al-Qur'an was sunnah dengan bahasa Arab. Ya. Maka untuk bisa memahaminya harus memahami bahasa Arab. Maka kita perlu tahu nahwu. Ya. Gramatikal bahasa Arab bagaimana? Ya. Kalau enggak ngerti, maka kita akan kesulitan memahami bahasa Arab. Di samping mengerti mufradatnya, kosakata-kosakata. Kata ini apa terjemahannya? Kata ini apa terjemahannya? Dan untuk mengerti kosakata itu harus tahu asal katanya, akar katanya, ta'allum. Gimana supaya tahu kata ta'allum? Cari di mana? Kalau di kamus misalnya. Dari kata-kata alima. Ya, misalnya. Maka ini harus tahu kita. Harus pelajari. Nah, maka mempelajari ilmu al-Arabiyah adalah sarana untuk memahami Al-Quran wa Sunnah. Karena Al-Quran wa Sunnah itu dengan bahasa Arab. Faman aradallahu bi khairan faqahahu fi hadhil umur wa waffaqahu laha. Maka barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah jadikan dia faqih dalam urusan-urusan di atas. Allah jadikan dia faqih dalam urusan-urusan di atas. Ya, dalam perkara-perkara di atas. Wa waffaqahu laha, dan Allah berikan taufik padanya sehingga Allah jadikan dia cinta. Allah jadikan dia bersemangat untuk belajar, untuk mendalami agama. Ya, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia bersemangat, ya. Allah jadikan dia mampu belajar, mampu memahami. Ya. Memiliki kecerdasan ketika memahami agama, memahami dalil. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah jadikan dia faqih dan Allah berikan taufik untuk itu. Wa dalla mafhumul hadis ala anna man a'rada an hadhil ulum bil kulliyah fa inna Allah lam yurid bihi khaira li hirmanihil asbab allati tunalu bihal khairat wa tuktasab biha as-sa'adah. Dan pemahaman hadis, mafhum dari hadis ini, bahwa yang dipahami dari hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang berpaling dari ilmu-ilmu di atas bil kulliyah, secara total enggak mau belajar ilmu al-aqidah, enggak mau belajar ilmu tentang rukun-rukun iman, ya, enggak mau belajar tentang hukum-hukum ibadah, enggak mau belajar hukum salat, ya, enggak mau belajar hukum tentang puasa, enggak mau dia. Meninggalkan itu, dia biasa aja, terserah sudah. Pokoknya puasanya entah sah atau enggak sah, dia enggak peduli. Ya, dia enggak peduli apa saja yang bisa membatalkan puasanya atau bahkan membatalkan salatnya atau bahkan membatalkan keislamannya, dia enggak peduli. Ya. Sehingga dia berpaling dari ilmu itu semua secara total. Maka apa? Berarti barang siapa yang berpaling dari ilmu itu secara total, fa innallaha lam yurid bihi khaira, berarti Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Nauzubillah ya akhwan. Ya, sehingga jauh dari ilmu agama dia. Enggak ngerti bagaimana ilmu yang benar, enggak ngerti ilmu iman, ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu muamalah, dia enggak ngerti. Maka ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan padanya. Karena dia telah terhalang dari sebab-sebab, ya, karena dia terhalang dan terjauhkan dari sebab-sebab yang dengannya bisa diperoleh kebahagiaan, yang dengannya bisa ditempuh yang dengannya bisa diperoleh kebaikan, yang dengannya bisa ditempuh kebahagiaan. Barakallahu fikum. Sehingga dia jauh, sehingga dia terhalangi dari sebab-sebab tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini sehingga para ayah, para ibu, ya, ikhwah semuanya, kalau kita enggak mau belajar, kalau kita enggak rajin taklim, kalau kita bodoh dalam urusan agama ini, ya, enggak ngerti ilmu atau enggak ada semangat untuk mau belajar, enggak ada semangat untuk mau mengerti bagaimana apa hal-hal yang membatalkan salat, membatalkan wudu atau bahkan membatalkan keislaman misalnya. Maka ini menunjukkan tanda bahwa Allah enggak ingin kebaikan pada kita. Menunjukkan kita jauh dari sebab-sebab yang dengannya bisa diraih kebahagiaan dan kebaikan. Ya. Sehingga kalau kita misalnya malas hadir di majelis taklim, kita khawatir. Ya, jangan-jangan memang Allah halangi kita dari sebab-sebab untuk bisa meraih ilmu. Ya. Malas, enggak mau mendengar ya kajian misalnya. Maka hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, apalagi adanya orang-orang yang menghalangi ya adanya majelis-majelis para ulama misalnya. Ya, ada informasi pengumuman daurah masyayikh yang bakal datang ya misal ke negeri ini, alhamdulillah beberapa waktu lagi semoga Allah mudahkan. Nah, tiba-tiba dia enggak mau, enggak rela, enggak senang ketika informasi itu disampaikan. Ya, maka ini berarti apa? Dia enggak suka jika ada majelis ilmu, apalagi ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, para ulama, enggak suka untuk disebarkan. Padahal itu apa? Majelis ilmu adalah sarana untuk kita belajar, untuk talabul ilm. Yang mana seseorang jika dia faqih terhadap agamanya, mengerti agamanya, karena proses yang diantara sebabnya adalah proses talabul ilm tadi itu, ya, berarti apa? Dia enggak suka talabul ilm dan enggak suka apa namanya hasil darinya, yaitu apa? Mempelajari atau memahami agama, berilmu tentang agama. Maka kita khawatir dia termasuk atau punya andil untuk dijauhkannya sebab-sebab kebaikan. Nah, dari umat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan memang demikianlah para ulama menyebutkan bahwa upaya-upaya menjauhkan umat dari talabul ilm, dari para ulama, dari bimbingan para ulama, maka itu adalah tindakan yang sangat tercela, bahkan merupakan min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan dia laksana para perampok jalanan. Ya. Karena dia menjauhkan umat dari suatu kebaikan yang sangat besar, yaitu ilmu. Apalagi ilmu yang dibawa oleh ahlinya, oleh ahlul ilm. Ya. Maka menjauhkan umat dari ulama, dari termasuk dari majelis-majelis ulama, ini seperti layaknya orang-orang yang apa namanya perampok jalanan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ana ulangi di majelis ini adalah mari upaya kita untuk semangat di dalam bertalabul ilm, sehingga kita benar-benar termasuk dalam hadis ini. Ya. Dan sekaligus kita ingat kedudukan kita masing-masing, bahwa kita ya di antara kita ada yang sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dan sebagai ibu, ya, sebagai istri, atau yang lainnya yang sebelum itu yang diistilahkan masih bujang, ya, maka dia punya tanggung jawab juga terhadap dirinya, ya. Maka barakallahu fikum, kita semua dalam posisi apapun kita, peran apapun kita, kita sangat-sangat membutuhkan ilmu, membutuhkan bekal ilmu. Maka wajib kita untuk benar-benar memiliki perhatian terhadap ilmu agama. Apalagi Nabi alaihi salatu wasalam juga mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu itu faridah, wajib atas setiap muslim. Sampai di sini pelajaran kita di siang atau pagi hari ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Baik dari Palu, dari Minahasa, ataupun dari Lubuk Linggau, dipersilahkan. Nah, jika tidak ada, kita cukupkan ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.